dan terdoka memang alusi hatami patapa arsak namai hasian nang pehuro alus ni suku sukumi hati doi to murarang tar alusia maul pedang terdokora ala ni sita onoki. Moro hurok dohasia naso siang hape tunyi kong magopo disirpang pasirangan tunga habe itu naboltar bahera tarpangan rohaki. Husayangi roho siana sapi kiraku daka suhataku bagasni holong na di bagas rohaki ari apoda ari nang bodari sa tu ora pikiran suhataku bagasni holong nari bagas rohaki ari apodari ari nang bodari satu orang pikiran Nah, Lupa. Majalang tangan ni huri puro dalam sudut aki di nahui dahong itu di joloki. Thank you. September이 러러 알뚜바카 바로 나으리 마다 보토코라 하시야 두카 디스코 타라 울리 두코 사 Sotar poro Samoita Dakasu hatako bagasni Honong nari bagas rohaki Aria pora 사선 온나리루 로하키 하시야 니바라리 컴미디야 Horongan, naik 난 도아니야 사이비라 Rahasia Nalopo siang hati anina, ina tetap seharian luar sotar boloko tupi Tuhan itari parai sosesa sotar haiso. Mabar bermula di padang matutu sebarang lampu niat di parloki holan nama tu gugur kuat tarso. Alam bahenam morito tum so voi veracia la si ubata Mancharo oito dia mia voy ver hacia la ciudad Moru moru sao

taruliho ama dia kapasu-pasu basa-basa nasihat Tuhan parholong rohai dangalani bodo nang dohon pikiraki jupang muro naji nalahan jalan api narsitan dangir dangir di batu mahamu dapat dak dahan di sipora horas penge salur maku ama jalan gotong saiman sana di Terima kasih. so haubata tihas na so tarpamuni di pangarahon sinaujui di tariko koma au di solsoli homa au di tangisi homa i sureito Masur sudono kini tumahi yang lauti dan nahauna habeito pabulus marohamito boang mahasia nani hajutomi Yang lain.